Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita masuk pada poin berikutnya tentang al-jahr bidakwah, dakwah secara terang-terangan. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya Nabi SAW berdakwah selama 3 tahun atau 4 tahun secara diam-diam. Dan dia mendakwahi orang-orang yang dekat dengan beliau. Sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi SAW untuk dakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun Nabi berdakwah. Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini berarti Nabi harus terang-terangan. Sebelumnya Nabi SAW sembunyi-sembunyi. Dan sebenarnya sudah mulai orang-orang Quraisy sudah mulai merasa ada orang-orang yang mengikuti agama Islam. Bilal mungkin dilihat sudah sholat, Ali bin Abi Thalib mungkin sudah dilihat mulai apa? Sholat. Orang-orang Quraisy, namun mereka tidak begitu menganggap suatu masalah. Kenapa? Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada orang-orang di atas Hanifiyah, disebutkan di atas Millah Al-Hanifiyah. Yang mereka mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, mereka tidak menyembah berhala. Tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau melakukan kesyirikan. Di antara orang-orang tersebut adalah Warakah ibn Naufal. Di antaranya Umayyah bin Abi Salt. Ini juga orang yang di atas Hanifiyah. Di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal, kalau tidak salah namanya. Ini juga di atas Millah Hanifiyah. Mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Namun orang-orang musyrikin tidak pernah bermasalahkan. Kenapa? Ya silakan aja. Mau sibuk sendiri ya silakan. Demikian juga kalau mereka melihat Bilal mulai sholat. Tidak jadi masalah. Ali bin Abi Thalib mulai sholat. Namun mereka menganggap dakwah menjadi masalah tatkala Nabi mulai mendakwakan tersebut dan mulai menyuruh mereka untuk meninggalkan apa? Kesyirikan. Ini mulai mengatur aturan mereka. Mulai menurunkan hukum Islam misalnya. Ini mereka anggap ini masalah. Adapun masing-masing sibuk di rumahnya tidak jadi masalah. Oleh karena tatkala Nabi mulai berdakwah dengan dakwah jahriyah, dianggap ini suatu bahaya. Disebutkan di akhir daripada dakwah jahriyah ada sekitar 40 orang yang sudah masuk Islam atau sekitar 60 orang. Nabi bergerilya selama 3 tahun, akhirnya sekitar 40 orang atau 60 orang yang sudah masuk Islam. Akan tapi Nabi SAW tidak mau menyebutkan nama-nama mereka. Rasulullah SAW kasihan, di antara mereka ada orang-orang miskin, di antara mereka ada budak, kalau ketahuan dia masuk Islam bisa dimusuhi. Oleh karena Nabi SAW berusaha untuk menyembunyikan nama-nama mereka. Oleh karenanya tatkala ada seorang bernama Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk Islam, seorang sahabat. Bagaimana kisah dia masuk Islam? Dia datang ke Mekah, di negeri yang jauh, dia datang ke Mekah, kemudian mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya, "Ma anta? Siapa engkau?" Kata Rasulullah sallam, "Ana nabi." Aku adalah seorang nabi. Kemudian dia bertanya lagi, Amr bin Abasa bertanya, "Wa man nabi? Apa itu nabi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsalani Allah." Allah telah mengutusku. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Abasa bertanya lagi, "Wa bi ayyi syai'in arsalaka? Allah mengutusmu dengan membawa apa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsalani bi silatil arham." Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi. "Wa kasri al-awthan," untuk menghancurkan patung-patung. "Wa an yuwahhada Allah wa la yusyraku bihi syai'." Dan agar Allah ditauhidkan dan dia tidak disyirikkan sama sekali. Kemudian Amr bin Abasa bertanya, "Man ma'aka ala hadha?" Siapa yang mengikuti agamamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'iyya hurrun wa abdun." Bersamaku seorang budak dan seorang merdeka. Padahal Nabi sudah 40 orang yang masuk Islam. Nabi hanya mengatakan, yang ikut sama saya, Nabi tidak menyebutkan contoh di antaranya, kata Nabi, yaitu seorang budak dan seorang merdeka. Kata Amr bin Abasa, "Saya tidak melihat tatkala itu kecuali Abu Bakar dan Bilal." Padahal masih banyak yang lain sudah masuk Islam. Namun Nabi tidak mau menyebutkan nama mereka, kasihan. Meskipun akhirnya ketahuan di antara mereka, akhirnya ada yang dibunuh, ada yang disiksa setelah dakwah terang-terangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau secara logika Nabi akan mengatakan, "Oh, yang sudah ikut saya 60 orang." Ya, orang ini akan lebih terima dakwah Nabi kalau dikatakan sudah banyak yang ikut. Tapi yang kalau ikut baru cuma 2 orang, dia mikir-mikir. Namun Amr bin Abasa adalah orang luar. Rasulullah tidak begitu mengenal dia. Kemudian dia tatkala tanya tentang siapa pengikutmu, Rasulullah menyebutkan 2 orang saja. Abu Bakar dan Umar. Akhirnya dia tertarik kepada Islam dan dia masuk Islam dan dia ingin berdakwah menolong Nabi. Kata Nabi, "Enggak, kau pulang kampung aja, dakwah di kampung." Kenapa? Dia orang luar. Kalau dia datang dakwah di Mekah, kalau kemudian dia disakiti, siapa yang tolong dia? Enggak ada orang kampungnya. Maka Nabi menyuruh dia untuk dakwah di kaumnya dan akhirnya dia berdakwah dan banyak menerima dakwahnya. Maka tatkala Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan dakwahilah dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, tatkala turun firman Allah dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun berdiri. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, ya Fatimatu bintu Muhammadin, ya Sofiyatu bintu Abdul Muttalib, wahai Fatimah putrinya Muhammad, wahai Sofiyah putrinya Abdul Muttalib, yaitu wahai bibiku, wahai tanteku Sofiyah, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Saluni mimali masyiktum, kalau ingin harta minta kepadaku, aku berikan. Tapi kalau di akhirat, aku enggak bisa nolong kalian sama sekali. Mulai Nabi dakwahi terang-terangan, pamannya didakwahi. Sebelumnya tidak pernah didakwahi, tantenya dia dakwahi. Dia mulai dengan putrinya Fatimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, lama unzilat hadhil ayah, tatkala Allah menurunkan firman-Nya wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga yang dekat, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u. Maka Rasulullah sallam memanggil, menyeru orang-orang Quraisy, maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khassa. Beliau menyebutkan secara umum, wahai Bani Fulan, dan beliau secara khusus, wahai si Fulan, wahai si Fulan. Beliau panggil seluruhnya. Faqala ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Murrah, ibn Ka'abin, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya Abdi Syams, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunannya Abdu Manaf, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Hashim, mulai dia mengecil dari yang umum kemudian semakin menyempit. Wahai Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, semakin menyempit lagi. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Wahai Fatimah, wahai putri Muhammad, semakin sempit lagi putrinya sendiri. Angkidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari neraka Jahannam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Dan sebagaimana diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, kisah ini masyhur diriwayatkan oleh para sahabat, antaranya Aisyah tadi, kemudian Abu Hurairah. Ibnu Abbas menceritakan dengan sedikit detail bagaimana Nabi SAW tatkala berdakwah awal kali secara terang-terangan. Kata Ibnu Abbas, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin," tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada keluarga terdekat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ada Safa. Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya, kemudian beliau naik di Jabal Safa. Kemudian dia berkata, "Ya Sabahah." Ini panggilan digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah untuk memperingatkan akan bahaya. Artinya ada bahaya, ada bahaya. Maka orang-orang kafir Quraisy tatkala mendengar hal ini, mereka semua datang. Ada apa? Berarti ada bahaya. Karena tidaklah diucapkan panggilan ini kecuali mengatakan bahaya. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy dahulu, tatkala mereka ingin memperingatkan suatu bahaya, mereka naik di atas gunung, kemudian mereka buka baju mereka, kemudian mereka melemparkan pasir di atas wajah mereka sambil berteriak, "Ya Sabahah." Ini cara mereka untuk menunjukkan akan ada bahaya. Rasulullah SAW menggunakan metode tersebut, tetapi tidak membuka baju dan tidak perlu lempar-lempar pasir di kepala. Ini ada jahiliyah. Yang ini dijelaskan oleh para ulama, terkadang kita boleh mengikuti tradisi kalau tradisi tersebut benar, tidak bertentangan dengan syariat dan ada manfaatnya. Dan tidak dikatakan tasyabuh. Contohnya, tatkala dalam perang Khandaq, kaum muslimin akan dikepung oleh sekitar 10 ribu pasukan. Bekerja sama antara orang Badui dengan suku Quraisy dan juga orang munafik memanas-manasin. Maka tatkala itu Salman Al-Farisi memberi ide untuk membuat khandak, parit yang besar, lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter agar tidak bisa dilewati oleh kuda. Ini kebiasaan adat yang dilakukan oleh orang-orang Persia tatkala mereka terdesak. Namun karena ini bermanfaat, maka tradisi itu diambil oleh Nabi SAW. Siapa yang mengajarinya? Salman Al-Farisi, orang Persia. Contohnya juga tatkala Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, kepada Kaisar Rom, kepada Kaisar Romawi, kepada Kisra, kepada Raja Persia. Rasulullah SAW kirim surat, dituliskan buat Nabi SAW. Rasulullah SAW tatkala ingin dikirim, kata mereka, tidak akan diterima wahai Rasulullah. Harus diberi tanda cap. Maka Rasulullah SAW bikin cincin. Ada capnya Muhammad Rasulullah, karena cap resmi. Maka Rasulullah SAW buat cincin demi untuk mengikuti tradisi mereka, karena mereka tidak terima kalau tidak ada capnya. Ini perkara duniawi. Selama dia bermanfaat, maka tidak dikatakan tasyabuh. Tapi kalau tidak bermanfaat, hanya sekedar hura-hura, kebiasaan yang tidak ada manfaatnya, maka ini tasyabuh. Oleh karenanya Nabi SAW memanfaatkan tradisi orang-orang Arab dahulu jahiliyah, tatkala mereka ingin membuka masyarakat, mereka pun naik di atas gunung kemudian berteriak, "Ya Sabahah," Akan tapi Nabi tidak membuka bajunya dan Nabi tidak melemparkan pasir di atas kepalanya. Maka berkumpullah seluruh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu. Faqalu man hadza? Siapa ini yang teriak? Kali ini panggilan darurat. Siapa yang teriak ini? Fajtama'u ilaihi. Mereka pun berkumpul. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak di hadapan mereka. Ara'aitum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safi hadzal jabal? Akuntum musaddiqiyya? Wahai kaum Quraisy, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda akan menyerang kita, apakah kalian membenarkan perkataanku? Sekarang Nabi berdiri atas gunung. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang gunung. Artinya di belakang gunung perkara yang gaib. Yang tahu cuma siapa? Nabi. Lantas Nabi berkata, wahai kaumku, di belakang gunung kalian tidak lihat. Kalau saya bilang di belakang gunung ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, kalian percaya sama saya? Kata mereka, ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah tahu kau dusta sama sekali, wahai Muhammad. Yang kami tahu kau itu adalah seorang yang jujur. Tidak pernah dusta, meskipun sekalipun tidak pernah. Bahkan Nabi dikenal sebagai Al-Amin, seorang yang terpercaya. Ini dikenal oleh orang-orang musyrikin Arab semuanya. Nabi SAW orang yang amanah. Ma jarrabna alaika kadhiba. Ini serentak mereka mengatakan, kami tidak pernah tahu kau dusta, artinya kami benarkan. Ini Nabi kasih mukaddimah untuk mencapai suatu tujuan. Kata Nabi SAW, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu saya ingatkan kepada kalian dengan azab yang pedih yang ada di hadapan kalian kalau kalian tetap di atas kesyirikan kalian. Kalau kalian percaya hal gaib saya kabarkan di belakang saya ada kuda yang akan menyerang, kalian benarkan? Kalau gitu benarkanlah saya bahwasanya akan ada azab yang pedih yang menimpa kalian kalau kalian terus berada di atas tradisi kalian. Faqala Abu Lahab. Maka Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian marah berkata, tabban lak, celaka engkau wahai Muhammad. Ma jama'tana ila lihada, kau tidak kumpulkan kita hanya untuk ini? Dikirain ada apa-apa. Ternyata hanya untuk menyampaikan masalah ini. Dia bilang mengatakan, tabban lak, celaka engkau. Thumma qama, kemudian Abu Lahab pun berdiri. Fana zalat, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma agna'an humaluhu wa ma kasab. Saya selana ram zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab masuk neraka, istrinya pun masuk neraka. Istrinya suka mencela Nabi SAW. Allah sebutkan dia dan istrinya masuk neraka jahanam. Dan ini kata para ulama mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah memvonis orang-orang Quraisy masuk neraka. Kecuali Abu Lahab. Disebutkan namanya Abu Lahab bakalan masuk neraka. Abu Jahal saja disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Tidak. Abu Lahab di awal dakwah Allah sudah vonis dia akan masuk neraka jahanam. Dan benar dia tidak akan beriman kepada Nabi. Padahal di zaman itu banyak orang yang memusuhi Nabi. Akhirnya mereka masuk Islam. Allah sudah takdirkan dia tidak bakalan masuk Islam. Maka Allah sejak awal dakwah sudah mengatakan dia bakalan masuk neraka jahannam. Dan ternyata benar ini mukjizat Nabi SAW. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.